السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib fi fiqhi Asy-Syafi'i. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pasal yang akan kita baca adalah faslun fi ma tashtamilu alaihi as-salah. Pasal terkait perkara-perkara yang ada di dalam salat. Jadi beliau akan memberikan rincian poin-poin kaitannya dengan salat fardu atau salat yang wajib. Muallif rahimahullah berkata, "Wa raka'atul fara'id sab'a asyrata rak'atan." Rakaat dari salat-salat yang wajib itu ada 17. Itu sudah maklum 17 ya. Subuh 2 rakaat, kemudian ada zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, lalu maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Jadi total ada 17 rakaat. Fiha sab'ata asyara ruku'an. Di dalam 17 rakaat yang merupakan penggabungan dari jumlah rakaat salat 5 waktu, di dalamnya ada 17 ruku. 17 rakaat dengan 17 ruku. Jadi rukunya sebanyak 17 kali. Karena memang di setiap rakaat 1 kali ruku. Artinya kalau subuh 2 kali ruku, zuhur 4 kali dan begitu seterusnya. Di total menjadi sama dengan jumlah rakaat, yaitu 17. Wa arba'un wa thalathuna sajdatan. Dan di dalam salat itu, di dalam 17 rakaat yang kita lakukan, ada 34 sujud. 34 kali kita sujud. Jadi kalau kita menjaga salat 5 waktu, maka kita sujud sebanyak 34 kali. Karena setiap rakaatnya ada 2 sujud. 17 dikali 2 berarti 34. Ya, jadi di 17 rakaat ada 34 kali kita sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirah. Dan ada 64 ya takbirah. Ya, atau 94 takbir, mohon maaf, 94 ya. 94 takbir. Banyak sekali. Ya tentunya takbir, ada takbir ihram, takbir ketika ruku, takbir lalu ketika sujud, bangkit dari sujud, lalu sujud lagi, lalu bangkit lagi, berdiri kan. Lalu ya begitu, ada semuanya total berapa ini? Arba'un wa tis'una takbirah. Ada 94 takbir. Ya, dari 17 rakaat. Wa tis'atu tasyahudat khamsatun minha fardun. Dan ada 9 tasyahud. Ada 9 tasyahud. Coba kita hitung. Subuh 1 tasyahudnya. Lalu zuhur 2 tasyahudnya ya. Asar 2 tasyahudnya. Maghrib 2 tasyahudnya. Isya 2, 9. Ada 9 tasyahud. Lalu beliau berkata, khamsatun minha fardun. Dari 9 tasyahud yang kita lakukan sehari semalam, yaitu yang ada di dalam salat yang wajib, 5 diantaranya adalah tasyahud yang wajib, yaitu tasyahud akhir. Baik tasyahud akhir di salat fajar, salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang fardu adalah yang terakhir, at-tasyahud al-akhir. Kemudian wa asyru taslimat, ada 10 salam, betul 10. Ya, karena kalau salamnya 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 5 kali kita salat, berarti 5 kali 2, 10. Ya, 10. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Dan ada 153 tasbih. Ini boleh dihitung ya, 153 tasbih. Per satu rakaat berapa tasbih? Kalau dihitung dengan yang sunnah, 6 tasbih per satu rakaat ya. Misalnya zuhur rakaat pertama kita tasbih ketika ruku 3 kali, ketika sujud 3 kali. Ya. Dan begitu pun di rakaat setelahnya. Kata beliau total ada salasun wa khamsuna mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, ada 153 tasbih. Ini tashtamilu alaihi salah, jadi salat itu tashtamil alaihi, mencakup hal-hal yang tadi kita sebutkan. Cakupan salat ya yang barusan disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa jumlatul arkani fi shalah 234 ruknan. Adapun jumlah rukun-rukun di dalam salat secara keseluruhan, kata beliau adalah 234 rukun. 234 rukun boleh dihitung ya, dari mulai takbiratul ihram. Lalu walaupun nanti tentunya perhitungannya akan ada yang lebih, akan ada yang kurang. Nanti tergantung kita bagaimana menghitungnya. Ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, tumakninah di dalam keduanya, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, sujud lagi dan begitu seterusnya. Fi subhi 30 ruknan, di dalam salat subuh ada 30. Wa fil maghrib 42 ruknan, di dalam salat maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyah, adapun di salat yang rakaatnya ada 4, 54 ruknan. Ada 54 rukun. Wa man, dan barang siapa ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan, barang siapa yang lemah, artinya dia tidak sanggup berdiri. Tidak sanggup di sini bukan berarti tidak bisa. Bisa dikarenakan misalnya dia khawatir mabuk, atau khawatir jatuh ke laut, atau khawatir ada bahaya. Jadi tidak mampu di sini bukan hanya dikaitkan dengan sakit, tetapi perkara-perkara darurat yang menghalangi dia untuk berdiri. Wa man ajaza 'anil qiyam, dan barang siapa yang tidak bisa berdiri, fil faridhah, di dalam melaksanakan salat yang wajib yang 5 waktu, shalla jalisan, maka boleh dia salat dengan duduk. Ya, karena agama kita mudah. Ya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Wa man ajiza 'anil julusi shalla muttaji'an 'ala janbihil ayman. Dan yang tidak sanggup duduk ya sudah berbaring di rusuk sebelah kanannya. Ya. Hal ini kata beliau ya berdasarkan riwayat ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya barang siapa yang bisa berdiri maka berdirilah, kata baginda Rasulullah, salat. Ya sallu qiyaman. Tetapi barang siapa yang tidak sanggup untuk berdiri maka duduklah, dan apabila sudah tidak sanggup lagi duduk maka diperbolehkan mengerjakannya dengan apa namanya berbaring. Kemudian dikatakan, wa in ajaza an dzalika yusalli bil ima. Tetapi kalau tidak sanggup menggerakkan badannya, tidak bisa dia misalnya berbaring di atas rusuk sebelah kanan, maka cukup dengan memberikan apa isyarat gerakan-gerakan kepala. Wa in ajaza an dzalika yusalli bi tarfihi wa yanwi bi qalbihi. Dan kalau enggak bisa juga, kata beliau, maka dia salat dengan menggerakkan apa matanya, ya, dan berniat dengan hatinya. Artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selama dia masih berakal, dia masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengerjakan salat dengan cara yang mungkin dia lakukan. Ya, dan agama kita sekali lagi adalah mudah. Ya, agama yang mudah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, hal ini berdasarkan hadis, ya, dikatakan oleh beliau, waqad taqaddama dalilun dzalika fi arkan fi fasli arkanis shalah, dan dalil-dalilnya sudah kita sampaikan ketika kita membahas rukun-rukun salat, ketika kita membicarakan tentang dalil al-qiyam al-qudrah, wajibnya kita berdiri kalau kita mampu. Ini faslun fima tashtamilu alaihi salah. Jadi salat itu yang kita kerjakan mencakup hal-hal itu. Dari mulai rakaatnya ada 17, ya. Lalu tadi kata beliau rukuknya ada 17, lalu sujudnya ada 34. Itu salat yang kita lakukan sehari semalam mencakup poin-poin yang telah disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala. Kita memasuki pasal yang baru yang judulnya adalah Faslun fi Sujud As-Sahwi. Pasal tentang sujud sahwi. Ya, sahwi artinya lupa, ya. Sujud sahwi. Sujud dikarenakan kita lupa. Muallif rahimahullahu taala berkata, wal matruk min as-salati thalathatu asya'. Sesuatu yang tertinggal dari sholat itu ada tiga bagian. Sesuatu yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja di dalam sholat itu ada tiga. Satu adalah fardun, artinya yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah sunnatun, sesuatu yang sunnah. Dan yang ketiga adalah hay'ah. Ini kalau Al-Qadi Abi Syuja membagi antara sunnah dengan hay'ah. Ya, kalau sunnahnya kata beliau, kalau kita apa namanya ulang lagi ke belakang, sunnahnya itu adalah misalnya kunut, kata beliau kunut subuh itu adalah sunnah. Adapun hay'ah cukup banyak, ya. Sunnahnya kata beliau azan dan iqamah sebagaimana sudah kita bahas. Adapun hay'ahnya banyak sekali. Ya, hay'ahnya kalau sunnah setelah masuk itu tasyahud awal dan kunut, itu sunnah namanya. Adapun hay'ah, di sini beliau menyebutkan ada 15 hay'ah. Sudah kita bahas, ya, dari mulai mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat ruku, saat bangkit dari ruku, saat bangun dari tasyahud awal, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu kita membaca iftitah, lalu beristi'adzah, lalu kita menjaharkan bacaan di salat-salat yang jahar, mensirkan di salat-salat yang sir, lalu kita mengucapkan amin, membaca surat setelah al-fatihah, lalu takbir ketika turun dan ketika bangkit, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tasbih ketika ruku, tasbih ketika sujud, meletakkan tangan di atas paha, ya, lalu berisyarat dengan telunjuk. Ini namanya sunnah hay'ah, atau di sini diistilahkan wahai'atun. Jadi yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja dalam sholat atau disebut dengan sahwi ada tiga. kadang sesuatu yang memang wajib, kadang sesuatu yang sifatnya sunnah, dan terkadang sesuatu yang sifatnya hayah, ya, sifatnya hayah. Coba kita lihat. Fal fardho, adapun seandainya kita meninggalkan sesuatu yang fardu, yang wajib, la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak cukup sekedar kita menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, kita meninggalkan yang fardu, yang wajib, tidak cukup kita sekedar sujud sahwi. Bal in dzakarahu wazzamanu qaribun atabihi, tetapi kalau seandainya dia ingat telah meninggalkan yang wajib, dan waktu antara dia ingat dengan pelaksanaan sholat masih dekat, maka dia boleh langsung menggantinya. Artinya kalau misalnya dia salam di rakaat yang kedua, lalu dia berpikir, ada yang bilang misalnya jamaahnya, kok kita hari ini maghrib cuma dua rakaat, lalu dia yakin bahwa dia kurang, maka tambahkan satu lagi, baru dia sujud, sujud sahwi. Ya, dikatakan di sini, wabana alaihi, dan dia melanjutkan yang sudah dilanjutkan saja, wasajada lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Ya, hal ini kata Syekh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bercerita, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asr fasallama min raq'atain. Abu Hurairah bercerita, baginda Rasulullah memimpin salat menjadi imam, yaitu salat asar. Apa yang terjadi? Beliau salam di rakaat yang kedua. Ya, beliau salam di rakaat yang kedua. Harusnya asar arba'a rakaat. Asar itu 4 rakaat. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam salam di rakaat yang kedua. Artinya kurang 2 rakaat. Faqama dzulyadain, maka bangkitlah berdiri sahabat yang bernama Dzulyadain berkata, aqsiratis shalah ya Rasulullah am nasit? Aqsiratis shalah ya Rasulullah am nasit? Ya Rasulullah, apakah salat asar hari ini sudah dikosor dari 4 menjadi 2? Artinya Rasul sengaja, apakah engkau sengaja meringkas jumlah salat asar yang tadinya 4 menjadi 2? Am nasit? Ataukah baginda lupa, ya, sehingga baginda salam di rakaat yang kedua? Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan Dzulyadain. Lalu dikatakan, Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun, tidak ini tidak itu. Salat tidak diqasar dan saya pun tidak lupa. Artinya Nabi meyakini atau Nabi menyangka bahwa beliau telah menyelesaikan salat asar 4 rakaat sempurna. Tapi Dzulyadain berkata, ya Rasulullah, aku siratis salah am nasit? Salat itu memang sudah diringkas rakaatnya atau baginda lupa? Tidak diringkas, tidak juga lupa. Maka apa yang terjadi? Dikatakan, faqal, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Benar ya Rasul, engkau sudah salatnya tidak sampai 4 rakaat. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas, maka Rasul pun menghadap manusia, menghadap sahabat yang hari itu salat berjamaah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka baginda Rasul bersabda, as-sadaqa Dzulyadain, apakah yang disampaikan Dzulyadain itu benar, bahwa aku telah meringkas sholat atau aku telah lupa dalam sholatku? Kata baginda Rasulullah, faqalu, maka para sahabat berkata, naam, betul ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atamma Rasulullah ma baqiya minas shalah, artinya beliau bangkit beliau kerjakan dua rakaat yang belum sempat dikerjakan. Summa sajada sajadatain. Setelah itu beliau sujud dua kali. Ya, rawahu al-khamsah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini was sunnah yang fardu tidak bisa diganti sekedar dengan apa? Dengan sujud sahwi. Tidak cukup. Tetapi la budda lana ya an na'ti bihi. Kita harus mendapatkannya. Kita harus mengerjakannya. Ya, artinya kalau kita salam di rakaat yang ketiga misalnya maghrib isya, berarti tambah dulu satu rakaat baru sujud sahwi. Tidak boleh langsung sujud sahwi. Was sunnah. Adapun contohnya kalau di mazhab Imam Syafi'i tasyahud awal, ya. La ya'udu ilaiha. Kalau yang wajib, kita wajib mengulanginya, mengerjakan. Tapi kalau yang sunnah, tidak perlu kita kembali ya untuk mengerjakannya. Di sini dikatakan ayyuhram, diharamkan, kata Syekh Majid Al-Hamawi, yuhram. Kita tidak boleh kembali. Ba'da talabbus bil fardi, setelah kita memasuki fardu yang lain. Jadi diharamkan lain untuk kembali ke posisi. Oleh karenanya kan dikatakan dalam riwayat bahwasanya kalau kita tasyahud awal lalu kita lupa, kita sudah tegak, kata Nabi tidak perlu kembali. Tetapi kalau masih apa namanya bungkuk, baru mau baru menuju berdiri, maka tidak masalah kita kembali ke tempat seharusnya, yaitu tasyahud awal. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid, fa in ada amidan, kalau seseorang kembali dengan sengaja, aliman, dan dia tahu bahwa itu dilarang, batalat salat, maka salatnya dianggap sudah batal. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, tetapi cukup baginya sujud sahwi, ya, cukup baginya sujud sahwi. Di sini ada hadis yang disampaikan oleh muhaqqiq, yaitu Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min athnataini min az-zuhr lam yajlis bainahuma. Diceritakan bahwasanya Nabi bangkit dari rakaat yang kedua dan tidak duduk di salat zuhur. Harusnya kan rakaat kedua duduk. Rakaat kedua duduk, tetapi Nabi bangkit langsung. Kata siapa? Kata Anas ibni, kata sahabat bahwa Nabi duduk, tidak duduk malah langsung berdiri. Lalu dikatakan, falamma qada salatahu, maka tatkala beliau telah menyelesaikan salatnya, sajada sajadatain, maka beliau pun sujud dua kali. Summa sallama ba'da dzalik. Maka berarti setelah tasyahud ya, ba'da tasyahud beliau sujud dua kali, setelah sujud dua kali summa sallama ba'da dzalik, maka beliau pun salam. Wasajadahu man-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus, dan para sahabat yang ikut salat bersama Nabi, mereka mengikuti Nabi, yaitu sujud ya, mengikuti Nabi sujud, tinggalkan dikarenakan lupa. Dan karena ini sifatnya sunnah, maka tidak perlu diulang. Beda dengan yang sebelumnya, yang sifatnya fardu ya, yang sifatnya wajib. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal hay'ah. Adapun sunnah yang sifatnya hay'ah, misalnya mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, kata beliau, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalaupun kita misalnya ketika akan rukuk tidak mengangkat tangan, atau bangkit dari rukuk tidak mengangkat tangan, la ya'udu ilaiha, tidak perlu kita ulang. Tidak perlu kita ulang, ya. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tidak perlu kita sujud sahwi. Ya, jadi kita tidak perlu sujud sahwi dikarenakan apa, misalnya lupa mengucapkan takbir saat bangkit dari ruku, bangkit dari sujud misalnya, tidak kita sujud sahwi. Ya, hal ini kata beliau berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas radhiyallahu taala an. Anas bin ya. Annahu jahara fi asr. Bahwa Anas pernah menjaharkan salat asar, harus sir. Tetapi Anas menjaharkan salat asar. Falam yu'idha, dan beliau tidak mengulanginya. Walam yasjud lisahwi, dan beliau tidak sujud sahwi. Walam yungkar alaihi, dan tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Anas. Oh, barangkali Nabi tidak tahu. Ya, kalau Nabi tidak tahu, Allah Maha tahu. Nabi tidak tahu, Allah Maha tahu. Jelas ma'asyiral muslimin, jadi ada tiga. Meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah seperti tasyahud awal misalnya, dan yang ketiga meninggalkan yang sifatnya hayah. Ya, sebenarnya sunnah juga ya, sunnah hayah. Ya, sunnatul hayah. Lalu dikatakan Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-raka'at." Seandainya seseorang ragu sudah berapa rakaat dia salat, bana 'alal yaqin, maka dia melanjutkan salatnya di atas keyakinan. Dalam kurung wa huwal aqal, ya. Dalam kurung yang lebih sedikit. Artinya kita ragu 3 atau 2? 2. Kita ragu 1 atau 2? 1. Kita ragu 3 atau 4? 3. Ya, bana 'alal yaqin. Wasajada lisahwi. Setelah itu, setelah kita misalnya ragu 3 atau 4, ambil 3, tambahkan 1 rakaat lagi, di akhir kita sujud sahwi. Di akhir kita sujud sahwi. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," kata baginda Rasulullah, "apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla," dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat, "salasan am arba'a," apakah sudah 3 rakaat atau sudah 4, "falyatrahisyak," buang itu keraguan, kata baginda Rasulullah, "wal yabni ala mastayqan," dan hendaknya dia melanjutkan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakini, "thumma yasjudu sajadataini," kemudian dia sujud 2 kali sujud, "qabla an yusallim," sebelum dia mengucapkan salam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Daud. Kemudian wasujudus sahwi sunnatun inda syafi'iyah, sujud sahwi hukumnya sunnah. Lalu dikatakan wa mahalluhu qabla salam, adapun tempat di mana kita sujud sahwi adalah sebelum salam. Ini ma'asyiral muslimin poin-poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala dalam kitab beliau Matan Abi Syuja'. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba ithna au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang

Alhamdulillah, barakallah. Silahkan Abu Naf'an. Ustaz, mau nyambung pertanyaan yang kemarin yang anak tanyakan tentang masalah zikir. Baik. Poin yang anak tanyakan itu bukan masalah berdiri atau duduk atau tidurnya. Tapi yang anak tanyakan, kalau seumpama katakan dalam keadaan berolahraga. Baik. Sambil dalam keadaan olahraga itu, anda mengucapkan zikir. Atau mendengarkan kajian atau mendengarkan murotal Quran. Nah itu apa baiknya anak berzikir, apa emang nggak boleh dalam keadaan berolahraga seperti itu anak berzikir, itu yang anak tanyakan. Jadi bukan masalah berdiri atau duduknya, bukan. Begitu juga masalah yang awal. Artinya mohon maaf, apakah itu sama sambil menyusui? Baik. Sambil menyusui. Apuan kalau umpama dia di kamar, ya mantap sendiri, nggak ada yang terlihat gitu sama anak sendiri, dia terbuka auratnya gitu. Nah, apakah dalam terbuka aurat seperti ini dia boleh berzikir-zikir seperti kayak gitu? Baik. Nah, itu. Nah, yang kedua berkenaan dengan sedang yang Ustaz bahas nih Ustaz. Kalau anak sebagai makmum, qadarullah anak terlupakan, anak tidak melakukan sesuatu yang wajib, contohnya masalah doa dalam ruku atau dalam sujud. Nah, bagaimana posisi anak sebagai makmum, apakah anak di situ terhilang dalam keadaan satu rakaat tadi, apa gimana, kalaupun iya, apa mesti gimana cara yang ditinggalkan apa Abu Naf'an, doa ketika ruku dan sujud? Contoh umpama itu kan satu kalau yang wajib kan satu kali dibaca dalam keadaan ruku dan sujud. Baik. Nah, itu saja Bu Naf'an. Yang wajib-wajib yang lain yang emang diwajibkan untuk makmumnya itu. Baik. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari Abu Naf'an, boleh tidak misalnya kita sedang berolahraga, kita sedang lari, atau seorang ibu yang menyusui bayinya, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam bisawab, boleh ya. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalanginya untuk berzikir kecuali saat junub, atau tidak ada yang menghalanginya membaca Al-Qur'an kecuali junub. Itulah satu kondisi di mana baginda Rasulullah tidak berzikir, ya, yaitu ketika beliau sedang junub. Adapun di kondisi-kondisi yang lain ya, tidak masalah kita berzikir. Saya misalnya olahraga, lalu sambil saya lari, lalu saya pasang handphone, lalu saya pasang di telinga saya apa namanya headset atau apa namanya, lalu saya lari sambil mendengarkan memurojaah ayat, tidak masalah ya, tidak masalah. Apakah mungkin Ustaz saya apa namanya bisa menyimak? Ya mungkin, tidak masalah. Artinya mungkin sekali kita sedang menyetir kendaraan misalnya keluar kota, lalu kita isi waktu kosong kita dengan menyalakan murotal Al-Quran sambil kita beraktivitas apa mengendalikan apa setir mobil kita, tidak masalah ya, tidak masalah. Begitupun seorang wanita, apakah dipersyaratkan harus ketika dia membaca Al-Quran harus satrul aurah misalnya? Wallahu alam bisawab, tidak. Yang disyaratkan satrul aurah itu sholat, tawaf. Ya berdasarkan hadis Nabi, at-tawafu kas-shalah, kata Nabi. Sesungguhnya tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Illa annahu yubihu fihi al-kalam. Hanya saja diperbolehkan di dalamnya kita berbicara, ngomong. Sedangkan dalam sholat tidak boleh, hanya itu bedanya. Selebihnya sama. Artinya harus dalam kondisi suci, harus dalam kondisi satrul aurah, lalu menghadap kiblat, artinya Ka'bah ya. Bedanya kalau sholat kan kita diam, hanya saja kalau tawaf kita berputar-putar. Oleh karenanya Allah alam bisawab, yang kita pahami selama ini tidak dipersyaratkan berzikir. Seorang wanita harus menutup auratnya. Begitupun ketika dia misalnya mohon maaf tidak berhijab, boleh tidak dia membaca Al-Quran? Tidak masalah. Ya tidak masalah. Walaupun ya tentunya kalau kita bicara yang utama ya, dia menutup auratnya dalam kondisi bersuci lalu dia membaca Al-Quran. Tapi kalaupun dia tidak melakukan hal itu bukan syarat. Ya itu bukan syarat. Yang diperdebatkan adalah bersuci. Walaupun menurut jumhurul ulama yang lebih aman yaitu apa namanya tetap dia bersuci berdasarkan firman Allah di surat apa itu, Al-Waqiah ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci, artinya bersih dari hadas. Allah alam bisawab. Masalah yang kedua adalah masalah apa namanya bacaan lupa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika ruku atau rupa subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Allah alam bisawab ya. Kalau menurut jumhurul ulama itu sunnah. Jumhurul ulama masuk ke dalamnya Imam Syafi'i itu sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama kalau saya tidak salah Imam Ahmad ya, Imam Ahmad kalau saya tidak salah saya ragu dalam masalah ini, ada yang mengatakan wajib, tetapi jumhurul ulama mengatakan itu sifatnya sunnah. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i itu disebut hay'ah, yang tadi kita sebut hay'ah ya, mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, takbir ya, takbir, lalu apa namanya meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas tangan paha kiri, lalu menggenggam jari, mengangkat telunjuk dalam riwayat, menggenggam semua jari, lalu membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah, itu semua adalah hay'ah. Artinya hay'ah di sini dikatakan wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Sesuatu yang sifatnya hay'ah tidak kita ulang saat kita meninggalkannya, wala yasjud lisahwi anha, dan kita tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Yang perlu sujud sahwi yang tidak sampai derajat fardu adalah tasyahud awal sebagaimana sudah kita sampaikan. Allah alam bisawab. Dalilnya sudah disampaikan oleh beliau ya, hadis bahwa Nabi sholat di rakaat yang kedua sholat asar beliau tidak duduk tetapi beliau langsung berdiri, sebagai gantinya beliau sujud sahwi sebanyak dua kali sujud, qoblas salam wa ba'da tasyahud, sebelum beliau salam dan setelah beliau tasyahud. Allahu a'lam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bukit Tinggi, saya perempuan salat di rumah, azan perempuan atau pernah PR apa PR ya? Saya pernah atau saya perempuan, ini harus diperjelas. Coba kita baca dulu. Apakah perlu, baik mana? Sudah berkumandang, azan sudah berkumandang, apakah perlu saya mengulang menunggu selesai azan, atau boleh, oh perempuan berarti apa, atau boleh sholat duluan, mohon solusinya. Tidak masalah, sholat duluan tidak masalah. Jadi ibu mendengar azan dari masjid, ibu langsung sholat, tidak masalah, karena azan adalah i'lam bidukhul waktu sholat, karena azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Artinya seandainya ibu langsung sholat tidak ada masalah. Tapi kalau ibu tunggu, ibu jawab, pahala ibu bertambah. Ya, pahala ibu bertambah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sarah di Sukabumi, apakah ada keutamaan mengusap wajah setelah salam? Allah alam bissawab, tidak ada ya. Tidak ada. Sebagaimana ini sudah kita sudah habis ini pembahasan salat, belum ketemu juga mengusap wajah setelah salam. Jadi tidak ada ya, tidak ada, tidak kita dapatkan. Yang diperdebatkan oleh para ulama setelah berdoa, hadisnya diperdebatkan, hadis riwayat siapa, yang Tirmizi ya. Ada yang mengatakan hadisnya Hasan, ada yang mengatakan apa. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa, kata beliau, hadisnya lemah menurut saya, tapi kalau ada yang menganggap hadis itu sahih ya silahkan, itu masalah yang luas ya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan ibu Nur dari Padang. Masya Allah, silahkan ibu. Saya mau tanya Pak Ustaz. Kalau kita sudah mendengar azan, kita kan harus menjawabnya Allahumma rabbahazi da'wati. Baik. Tapi ada yang ada Ustaz yang mengajarkan juga kita berselawat dulu. Baru jawab doa azan, gimana Pak Ustaz? Terus yang kedua, ada imam sholatnya bacanya kan sir. Iya ibu. Tapi sirnya ini kedengaran sama jamaah ke belakang sampai jamaah wanita. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Yang terdengar apa ibu? Bacaan sholatnya kan sir. Iya. Tapi sirnya itu kedengaran sama makmum di belakang bacaannya itu. Berarti bukan sir, hajar. Tapi udah banyak yang negur, tapi dia masih melaksanakan kayak gitu. Gimana Pak Ustaz hukumnya? Baik ibu, itu saja ibu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya. Yang pertama, setelah azan tentunya doanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doanya yang sering kita dengar ya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu doa yang apa yang diriwayatkan setelah azan, dan siapa yang membaca doa itu kata baginda Rasulullah halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku kata baginda Rasulullah. Adapun menambahkan salawat saya tidak tahu ya, maka kita lihat riwayatnya sahih atau tidak, bagaimana komentar para ulama hadis ya. Kalau riwayatnya sahih ya kita amalkan, kalau tidak ya kita cukupkan dengan apa yang sudah kita ketahui. Adapun yang kita ragu apakah ada riwayat atau tidak, hukum asalnya tidak kita laksanakan sampai kita tahu bahwa memang ada anjuran dari baginda Rasulullah, baru kita amalkan. Selama ini yang kita tahu dari apa yang kita baca ya membaca doa yang tadi kita sampaikan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Adapun masalah tadi menjaharkan bacaan ketika sir ya, kalau itu dijadikan sebagai satu hal yang biasa, artinya terus-menerus dia lakukan, ini menyelisihi petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau itu dilakukan satu kali, misalnya ya, dia satu kali untuk niat mengajarkan para sahabat, mengajarkan kaum muslimin bacaan-bacaan salat, maka tidak masalah. Ada riwayat bahwa Nabi pernah satu ketika menjaharkan bacaan di salat siang zuhur misalnya ya, atau hadis Anas tadi, Anas bin Malik diceritakan bahwa beliau pernah menjaharkan bacaan asar, harusnya sir, dan beliau tidak sujud sahwi dan tidak mengulang salatnya, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya ya. Artinya kalau itu dijadikan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan ya, dan ini tentunya menyelisihi sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan sabda beliau, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya tidak bisa kita buat-buat, harus sesuai dengan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya, maka para tokoh di tempat ibu, para ustadz, para pengurus DKM harus bermusyawarah membicarakan hal ini. Ya, kalau bisa dinasehati, dinasehati. Kalau tidak, ya diganti dengan imam yang lain. Kalau dia menjadikan itu kebiasaan. Tetapi kalau satu ketika dia ingin mengajarkan masyarakat tentang bagaimana dia membaca bacaan salatnya, dia sedikit mengeraskannya agar terdengar, tidak masalah. Tetapi kalau itu digunakan sebagai sesuatu yang terus-menerus terjadi setiap hari, maka itu adalah yukhalif as-sunnah, itu menyelisihi sunnah atau tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari Tudin di Aceh, apa hukumnya sujud dalam sholat sikunya ke lantai? Dilarang oleh Nabi, ya tidak boleh. Nabi melarang kita sujud seperti ini. Itu dilarang oleh baginda Rasulullah. Tetapi kalau seorang laki-laki, ya sudah kita bahas itu di bab perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan, sikunya dijauhkan dari rusuk. Sikunya dijauhkan dari rusuk. Bahkan dalam riwayat, baginda Rasulullah sampai terlihat bayad ibtihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan mohon maaf, tangan sikunya dirapatkan. Kalau laki-laki dilebarkan. Kalau laki-laki ketika ruku cenderung perutnya dijauhkan dari paha, sedangkan perempuan cenderung diapakan, didekatkan. Jadi berbeda ya antara hayat atau tata cara, sebagian tidak secara keseluruhan, sebagian dari gerakan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal. Baik, pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Pak Agus di Sukabumi. Di masjid yang biasa saya sholat, tiap mau ruku tidak mengangkat tangan imamnya, bagaimana hukumnya? Tadi yang kita katakan bahwa itu sifatnya hayah ya, tidak sampai apa, tidak masalah, dia bukan rukun salat, dia bukan fardu, walaupun ya diingatkan barangkali dia tidak tahu bahwa ada empat kali kita mengangkat tangan itu, ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangkit dari ruku i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud al-awwal, ya tasyahud yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abian dari Sukabumi, mau bertanya mengenai zikir. Apa ada zikir yang baik yang diamalkan setiap hari? Banyak ya, banyak sekali. Ya, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan dicintai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Begitupun beristighfar. Nabi Muhammad beristighfar fi yaumin akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70, dalam riwayat akthar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Ya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Ya, mengabadikan ucapan Nabi Nuh. Mohonlah istighfar ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama' alaikum midrara, yang dengannya Allah akan utus untuk kalian hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah tambahkan untuk kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun yang di bawahnya mengalir air sungai. Itu zikir banyak, zikir pagi petang. Ya, membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Ya, banyak sekali ya zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, seorang muslim akan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila kita mengikuti imam yang bacaan Fatihahnya kurang pas? Apakah kita mesti meniatkan keluar imam parok? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kesalahannya adalah yang jali, yang jelas, yang mengubah makna, merusak, mengubah huruf misalnya, maka kita berniat keluar. Ya, kita meniatkan keluar salat sendiri. Ya, karena Fatihah adalah rukun salat. Baginda Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengangkat telunjuk dimulai dari tasyahud atau saat membaca syahadat? Kalau di apa yang para ulama dua pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kita lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar misalnya, dikatakan ketika asyhadu, kata para ulama Syafi'iyah, menggabungkan antara persaksian lisan dengan persaksian badan. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada perintah khusus dari baginda Rasulullah bahwa pas tasyahud asyhadu kita mengangkat tangan, tetapi yang diceritakan bahwa beliau ketika tasyahud mengangkat telunjuknya. Maka mereka katakan sejak awal, ya, mereka katakan sejak awal. Dan Allah alam bisawab, ini masalah yang mukhtalaf bainal a'immah, bainal ulama. Yang saya amalkan, saya tasyahud sejak awal. Ya, berdasarkan apa? Keumuman sabda Nabi Muhammad, beliau tidak menghususkan ketika asyhadu, tetapi ketika tasyahud. Dan tasyahud ya dari awal, dari awal dia membaca tasyahud sampai akhir dia mengangkat tangannya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedelapan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat dua rakaat duduk tasyahud itu iftirash atau tawarruk? Allah alam bissawab. Kalau duduk, ini sudah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Apabila di mazhab Imam Syafi'i, apabila rakaatnya terakhir, baik rakaatnya yang lebih dari dua rakaat atau yang hanya dua rakaat, itu duduknya tawarruk. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i, dalilnya sudah kita sampaikan ya. Dalilnya sudah kita sampaikan. Masalah apa namanya tawarruk. Ini dia, saya bacakan ya. Wal iftirashu fi jami'il jalasat. Kalau kita lagi sholat, kita duduk iftirash di semua sholat, di semua bagian yang duduk kita iftirash. Apa itu iftirash? Kaki kanan ditegakkan begini, kaki kanan jari jemarinya tegak menghadap kiblat, sedangkan kita duduk di atas kaki kiri, iftirash. Kemudian beliau berkata, wattawarruku fil jalsatil akhirah, dan kita duduk tawarruk di rakaat yang terakhir. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, ketika menjelaskan sifat salat Nabi, beliau bercerita, fa idza jalasa fi raka'ataini, apabila Nabi duduk di dua rakaat, jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, maka baginda Nabi duduk di atas kaki kiri, ya atas paha kiri, dan beliau menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, tetapi apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau majukan kaki kirinya, maksudnya diletakkan di bawah kaki kanan, ya. Wa nasabal ukhra, dan kaki kanannya ditegakkan. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain. Kecuali Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ini di mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau kita bahas panjang, misalnya di mazhab Imam Abu Hanifah, semuanya iftirash, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad dirinci. Kalau kata Imam Ahmad, kalau rakaatnya satu kalau tasyahudnya satu kali iftirash, tapi kalau tasyahudnya lebih dari satu kali tawarruk, misalnya maghrib, zuhur, asar, ya, itu rakaat terakhirnya tawarruk. Tapi kalau kurang dari tasyahudnya hanya satu kali, misalnya subuh, iftirash, itu pendapatnya Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, waktu pun sudah habis. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keikhlasan dan istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.